بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمن أحب أن يقرأ من أراد أن يقرأ تفضل نعم بعدهم selain ini dua orang ini yang lainnya ana wa ma ana ya subhanallah ma ana muslim. Naam. Iqra. نعم تفضلوا ايش بصيرة أنا وسبحان الله نعم jangan dilompat-lompat ya Allah musta'an. Yang lain ini kenapa enggak baca tadi? Kok ada yang enggak ikut setoran tadi kenapa? Anda bil Haris hadza soal. Indak hadza soal. Ma munasabatu hadzal bab li kitab tauhid? Kenapa harus mendakwahkannya? Kenapa harus mendakwahkannya? Kenapa? Setelah mengetahui wajibnya tauhid, pentingnya tauhid, keutamaan tauhid, kenapa kemudian harus mendakwahkannya? Nah, kenapa harus mendakwahkannya? Kenapa harus menyampaikan perkara-perkara tauhid ini? Yang akan? Ada tambahan lagi? Abu Sauda, ada tambahan? Nah, siapa yang mau menambahi? Fadhal. Tayyib, labas, naam, sahih, benar. Karena ini merupakan jalannya para rasul dan para pengikutnya. Ya, benar. Ada lagi tambahan yang lain yang telah kita pelajari kemarin. Pak Saifi, ada tambahan Pak Saifi? Atau kurang catatannya? Mungkin catatannya yang malah kurang. Kita lengkapi murojaah sekarang ini. Waila inda bi'adan, ada tambahan lagi? Naam, la yambaghi an yaktasir, ya. Sebagaimana kita baca kemarin, tidak boleh mencukupkan pada dirinya sendiri saja. Ilmu ini, masalah tauhid ini, berbagai macam permasalahan tauhid itu tidak boleh dicukupkan terbatas pada dirinya sendiri saja, akan tapi harus disampaikan kepada yang lainnya. Naam. Sebagaimana kita baca kemarin. Dan juga kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, jawaban yang ketiga barakallahu fikum, karena menyampaikan ilmu tauhid atau mendakwahkan tauhid ini termasuk penyempurna tauhid, termasuk perkara yang menyempurnakan tauhid kita. Nah, itu barakallahu fikum, termasuk perkara yang menyempurnakan tauhid kita. Barakallahu fikum. Artinya tentunya bagi orang yang telah meyakini, yang telah mengetahui tentang wajibnya tauhid, tentang pentingnya tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang kedudukan tauhid, maka tentunya seyogyanya perkara yang dia yakini ini dia sampaikan pada orang lain. Nah. Barakallahu fikum, telah baca juga kita kemarin tentang beberapa kalimah daripada lafaz dalam ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala tentang masalah ini. Barakallahu fikum, dan telah kita ketahui juga, ya, ad'u ila Allah, di mana ini merupakan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berdakwah ke jalan Allah, ya. Di mana dalam masalah ini ada dua perkara. Manusia terbagi menjadi dua bagian, dua kelompok, ya, berdakwah ke jalan Allah, dan kelompok yang kedua berdakwah kepada selain Allah. Ya, berdakwah mengajak ke jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa, ikhwan? Mengajak untuk menjadi pengikutnya, ya, menjadi pengikutnya. Atau juga mengajak kepada pimpinannya, ya, kepada tokohnya, kepada junjungannya yang dia kagumi. Nah, ini dua perkara ini, ya, merupakan bentuk-bentuk, ya, ini berdakwah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya kita baca. Ala basiratin. Tayyib, ad'u ila Allah, aku berdakwah ke jalan Allah. Ala basirah, di atas basirah. Apa makna basirah? Ala ilmin bidzalik. Makna basirah adalah ala ilmin, di atas ilmu. Ya, di atas ilmu barakallahu fikum tentang dakwah tauhid tersebut, ya. Naam. Wa burhanin aqliyyin wa syar'iyyin. Wa burhanin, dan penjelasan-penjelasan secara akal dan juga secara syar'i, ya. Ini makna basirah. Naam. Yang didakwahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu, berdasarkan penjelasan-penjelasan baik secara syar'i atau juga secara akal. Wal basiratu, ya, makna basirah itu sendiri, makna basirah itu sendiri yaitu al-ma'rifatul lati yumayyazu biha bainal haqqi wal batil. Naam. Makna asal basirah itu yaitu al-ma'rifah, suatu pengetahuan, ya. Orang-orang sering mengartikan dengan wawasan, tapi wawasan yang bagaimana, ya? Yaitu wawasan atau pengetahuan allati yumayyazu biha, yang bisa terbedakan dengannya, bisa terbedakan dengan ma'rifatnya tadi, dengan pengetahuannya tadi, dengan ilmunya, bisa membedakan antara apa? Bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan, ya. Artinya pandangannya, ma'rifatnya tersebut dibangun di atas ilmu, yang mana dengannya dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Melihat permasalahan ini bagaimana masalahnya, ya. Barakallahu fikum. Oh, ini salah. Kenapa bisa mengatakan salah? Karena ilmunya mengatakan demikian, demikian, demikian. Ya, firman Allah mengatakan demikian. Hadis Rasul juga mengatakan demikian. Ini salah. Walaupun siapa saja yang melakukannya salah. Ya. Karena punya ilmu. Al-basirah. Naam. Ini makna al-basirah di atas basirah dakwah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Naam. Basirah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid, ya. Maka berdasarkan hal ini, ya, dakwah ini, ya, dakwah yang kita laksanakan ini, dakwah yang kita gencarkan ini, ya, dakwah yang merupakan jalannya para rasul ini, ya, terkandung di dalamnya ikhlas dan ilmu. Ya, harus terkandung dalamnya apa, ikhwan? Keikhlasan dan ilmu. Tayib. Naam. Naam, indak ya Zidan. Ma dalil ala hadha? Bi anna Syekh rahimahullah taala yaqul hadhihi ad-da'wah. Hadhihi ad-da'wah tadammanat al-ikhlas wal ilm. Ma dalil? Ya. Bahwasanya dakwah ini terkandung di dalamnya harus ada keikhlasan dan juga harus ada ilmu. Ma dalil ala hadzal qaul? Yang lainnya. Fadlu, yang bisa menjawab angkat tangan. Fadlu. Apa dalilnya? Ustaz Abu Hisam mungkin? Hadil ayah, sahih. Hadil ayah. Ayat ini dalilnya, jangan jauh-jauh, jangan kemana-mana. Aina syahid, di mana syahidnya? Alal ikhlas mad dalil wal alal ilm mad dalil. Tentang ikhlas mana dalilnya, mana syahidnya? Tentang ilmu mana syahidnya? Eh? Makna basirah, tayyib. Naam. Tayyib ilmu basirah. Ala madza? Ala basiratin. Sementara keikhlasan mad dalil, mad syahid min hadhil ayah. Entazir, entazir. Isbir. Nah. Naam. Ad'u ad'u ila Allah ahsan. Tayyib. Fi qaulillahi ta'ala, pada lafaz firman Allah ta'ala ad'u ila Allah, di sini apa terdapat kandungan apa ikhwan? Keikhlasan dalam berdakwah. Yang kedua, pada lafaz ala basiratin terdapat kandungan apa? Ilmu, bahwasanya dakwahnya ditegakkan, dibangun di atas ilmu. Wadih. Maka ini ikhwan, dua pilar dalam berdakwah, ya. Ikhlas wal ilm. Wadih. Naam. Kemudian kata beliau ikhwan, li'anna aktsara ma yusidu ad-da'wah adamul ikhlas wa au adamul ilm. Karena kebanyakannya yang merusak dakwah itu, ya, karena kebanyakannya yang merusak dakwah adalah, ya, tidak ikhlas atau tidak adanya ilmu. Dua perkara ini, ya, berbagai macam keributan, berbagai macam perselisihan, berbagai macam fitnah dalam dakwah. Ya, barakallahu fikum, bahkan sampai tingkat merusak dakwah, bahkan sampai tingkat merusak ukhuwah, persaudaraan. Karena apa? Dua ini faktornya. Mungkin karena tidak ikhlas, mungkin juga karena tidak didasarkan pada ilmu. Iyadzan billah. Barakallahu fikum. Maka terkait dengan firman Allah ala basiratin, alal basirah, di atas ilmu, ya. Ini tidak terbatas pada ilmu syar'i saja, ya. Tayyib, yang dimaksud dengan ilmu, ya, pada firman Allah ala basirah tersebut tidak terbatas pada ilmu syar'i saja, bukan permasalahan halal haram saja, wajib sunnah saja, bukan itu. Akan tapi dakwah yang dibangun di atas basirah itu, ya, meliputi tiga perkara. Basirah, ya, dalam ayat ini meliputi tiga perkara. Tayyib, meliputi tiga perkara. Yang pertama, nah, ini modal kita dalam berdakwah, bekal kita dalam berdakwah. Tayyib. Nah, sehingga tidak seperti jamaah. Jamaah apa ya, kan? Tayyib, antunya lebih paham insyaallah taala. Tayyib. Yang pertama, basirah meliputi yang pertama al-ilmu bisyar'i. Al-ilmu bisyar'i, ya, memiliki ilmu tentang syariat Islam. Nah, itu yang pertama. Baik. Ini bekal yang pertama. Ilmu tentang syariat Islam. Baik, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini maksiat, ini batil, ini hak, ini halal, ini haram dan seterusnya. Memiliki ilmu terlebih dahulu tentang masalah syariat. Ini yang pertama. Ya. Ilmunya apa yang akan dia sampaikan? Bukan hasil nalar dia, bukan hasil olah pikir dia, tapi memang betul-betul dari kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah. Sehingga sekali lagi dakwah salafiyah terbedakan dengan kelompok-kelompok jamaah-jamaah hizbiyah, jamaah-jamaah ahli bid'ah yang lainnya. Di mana dakwah mereka ini kebanyakannya, kebanyakannya didasarkan pada apa ikhwan? Pemikiran-pemikiran ketuanya, pemikiran pimpinannya, akal pikiran pendapat daripada masing-masingnya, masing-masing menalar, menurut saya begini, menurut saya begitu, menurut Anda begini, menurut Anda begitu, menurut, wah enggak ada ujungnya akhirnya, enggak ada titik temunya akhirnya, karena bukan dari satu sumber. Ya, adapun dakwah Islam secara khusus ini merupakan keistimewaan dakwah ahli sunnah bersumber dari apa? Ilmu dakwahnya, bukan kata saya, bukan menurut Anda, bukan menurut orang lain, bukan sama sekali. Ini ilmu yang benar demikian, yang lurus demikian. Kalau tidak demikian berarti bukan lurus. Kalau tidak demikian berarti bukan dari Islam. Berbeda dengan mereka. Kita harus saling toleransi dengan pendapat orang lain. Ya karena salahnya Anda sendiri memiliki konsep seperti itu. Karena yang Anda sampaikan bukan dari ilmu, karena yang disampaikan dari pendapat Anda sendiri, dari otak Anda masing-masing. sehingga jangan begini, jangan begitu, saling toleransi, harus memahami, jaga persatuan, wah berbagai macam tetek bengek yang lainnya. Inilah keistimewaan dakwah salafiyah, betul-betul bersumber dari ilmu, bukan kata orang, bukan kata pimpinan. Tayyib, barakallahu fikum. Bukan pula atas kesepakatan jamaah, organisasi tertentu, yayasan tertentu, bersepakat ini, tidak demikian. Tayyib, betul-betul dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kandungan basyarah yang kedua, wal ilmu bihalil mad'u. Wal ilmu bihalil mad'u. Ilmu tentang keadaan mad'u. Ilmu mengetahui tentang keadaan, kondisi mad'u. Mad'u di sini maknanya adalah manusia yang didakwahi, ya, yang didakwahi, orang yang didakwahi. Bagaimana kondisinya kita mengetahuinya, ya. Ini kandungan basyarah yang kedua. Barakallahu fikum. Bagaimana orangnya yang akan didakwahi, yang akan dinasehati, yang akan disampaikan ilmu padanya, bagaimana keadaan orangnya? Orang jahil atau termasuk orang pinter, ya, beda cara menghadapinya. Anak muda, anak kecil ataukah orang tua, juga demikian, beda cara menghadapinya. Rakyat ataukah penguasa, juga demikian, beda cara berkomunikasi dengannya. Ini orangnya lagi sumpek ataukah lagi senang, juga berbeda juga kondisinya. Harus mengetahui tentang situasi dan kondisi. Naam, ma'rifah aw ilm bihalil mad'u, mengetahui tentang keadaan mad'unya. Naam. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Juga termasuk kebiasaan daerah setempat, ya. Pola pikirnya orang ini seperti ini, memang orangnya berpendidikan, orang yang suka ilmiah. Tayyib, ini berbeda dengan orang-orang yang mereka-mereka yang jauh dari yang seperti ini, seperti orang-orang badui, orang-orang kampung, pemikirannya cetek, ya. Tidak bisa diajak nalar, berpikir, susah. Begitu ya. Sebagaimana pula Rasulullah SAW menghadapi orang-orang badui, diterangkan dengan keterangan yang ringkas, sederhana, yang sesuai dengan akal pikiran mereka, ya. Nah, demikian. Taib, ini penting, ya. Modal yang kedua, ya. Bagian daripada barakallahu fikum, bagian dari basirah. Yang ketiga, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal ilmu bisabilil musili ilal maqsud. Wal ilmu bisabilil musil ilal maqsud. Ya. Nah, kandungan basirah yang ketiga yaitu ilmu mengetahui, ya, tentang cara, ya, tentang cara, metode, ya, barakallahu fikum, yang bisa mengantarkan pada tujuannya, ya, yang bisa mengantarkan pada tujuan yang diinginkan, yang dikehendaki. Tayyib, atau dengan kata lain apa, ikhwan, wahwa al-hikmah, yaitu hikmah, memiliki hikmah, cara penyampaian, ya. Barakallahu fikum. 6. Ah, ini basirah yang ketiga, ya. 6. Dalilnya banyak dalam masalah ini, ya. Yang pertama jelas ini ayat, ya, yang kita pelajari ini. Dan juga dalilnya seperti hadis yang akan kita baca nanti insyaallah taala pada waktunya, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau hendak diutus ke Yaman, apa kata Nabi? Innaka ta'ti qauman ahlal kitab, ya. Sungguhnya engkau wahai Muaz akan datang pada suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, yaitu dari kalangan Yahudi. Ini apa? Nau minal basirah, bentuk daripada basirah, mengetahui tentang kondisi mad'unya. Mereka adalah ahlul kitab, berarti mereka bukan orang-orang musyrik. Mereka ahlul kitab, berarti mereka bukan orang-orang badui. Yang artinya apa? Berarti mereka adalah orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu. Ahlul kitab secara khusus ini adalah orang-orang Yahudi, barakallahu fikum. Naam. Demikian pula orang-orang Nasrani juga di sana juga banyak. Walhasil ahlul kitab. Naam. Ini kata Rasul alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Ini ikhwan, beberapa perkara terkait masalah basirah. Naam. Wallahul musta'an. Kita tambahkan sedikit. Barakallahu fikum. Yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa manittaba'ani. Ya. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Ya. Aku dan para pengikutku. Ai amana bihi, ya. Yang mengikutiku itu siapa maksudnya? Siapa yang dimaksud dengan pengikut Nabi? Yaitu amana bi, orang yang beriman kepadaku. Ya, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqani, dan juga membenarkanku, ya, membenarkan ajaran yang aku bawa ini. Naam. Barakallahu fikum. Dalam kalimah wa manittaba'an ada ataf di sini, ikhwan. Ya. Barakallahu fikum. Ada beberapa kemungkinan, ada dua kemungkinan, ya. Yahtamilu annahu atafa 'ala ad-dhamiril marfu'i fi ad'u. Ya. Tayib. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang bersamaku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan ini diatofkan kemana? Ya. Atofnya kemana? Kemungkinan yang pertama, ya, bahwasannya diatofkan kepada ad-dhamir al-marfu' fi ad'u. Dhamir marfu' pada kalimah ad'u, pada fi'il mudhari' ad'u, di sana ada dhamir marfu' yaitu takdiruhu ish ana, aku. Aku dan para pengikutku. Nah, begitu maknanya. Fa yakunul ma'na, maka maknanya ana ad'u ila Allah 'ala basiratin wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ila Allah 'ala basiratin. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama, ikhwan. Ya. Makna yang pertama, aku berdakwah ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Dan ini juga orang-orang yang mengikutiku demikian pula, ya, berdakwah ke jalan Allah di atas basirah. Jadi, ikhwan, makna yang pertama ini, ikhwan, kalau wa manittaba'ani, ya, itu diatofkan kepada dhamir al-marfu, kepada ana, yaitu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka aku dan para pengikutku berdakwah ke jalan Allah di atas basirah. Mafhum? Faham enggak faham? Dianggap paham. Ya. Barakallahu fikum. Makanya perlu belajar nahwu, ya. Baik. Kemungkinan makna yang kedua. Wa yahtamilu an yakuna atfan 'ala ad-dhamiril munfasil ana. Ya. Wa man ittaba'ani, antum perhatikan wa mani, wa ini ataf kemana? Kemungkinan yang pertama sudah kita bahas, ya. Ada kemungkinan yang lain. Dia ataf kepada dhamir ana, ya. Antum lihat, ikhwan. Makanya perlu kitab, ya, supaya antum jangan ilmu terawang, ya. Ala basiratin ana, ya. Ana di sini ada kalimah ana. Tayib. Wa yahtamilu an yakuna atfan 'ala dhamir munfasil ana, dan ada kemungkinan bahwasanya atofnya itu kepada dhamir yang terpisah yang berupa ana. Ya. Naam. Fa yakunu al-ma'na, maka maknanya ana wa atba'i. Ana wa atba'i, aku dan para pengikutku, ala basirah, di atas basirah. Aku ini Rasul SAW, demikian pula para pengikutku itu, ya, ala basirah, di atas basirah. Ya sudah, selesai. Ada perbedaan mana apa enggak? Ada perbedaan mana apa enggak, Abu Arman? Ada perbedaan makna? Ada perbedaan makna, ya? Ada perbedaan mana yang tipis, ya? Ada yang perbedaan mana yang tipis. Kalau makna yang pertama tadi, aku dan pengikutku berdakwah ke jalan Allah di atas basirah. Ya, ada tambahan apa? Berdakwah ke jalan Allah. Tapi kalau ini ihtimal yang kedua, aku dan para pengikutku di atas basirah. Ya, karena dalam firman-Nya bagaimana? Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Khalas. Begitu ikhwan. Wa tahqiq, dan intinya makna dalam ayat ini, annal atfa yatadammanu al ma'nayaini. Intinya ya, bahwasanya atof ini, baik itu ihtimal yang pertama atau ihtimal yang kedua, ya, terkandung di dalamnya dua makna ini, ya, dua makna ini. Tayib, dua makna yang pertama atau juga makna yang kedua. Maka fa'atba'uhu hum ahlul basirah. Fa'atba'uhu, maka pengikutnya, ya, umat Islam ini, mereka adalah ahlul basirah, orang-orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu. Ad-da'una ilallah, yang mana mereka ini berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu ya. Sudah azan, barakallahu fikum. Al-nafu ala barakallahu fikum. Ala al-itala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.